Kapinduanna, Korintus, Hondongam, Annam. Dadi kahana mengalatawakan duka ilam pengkahangan na puang ala ta'ala, na suhung kipelosi dasi dakiwa, daulabu sambabaya indopak kamasena puang ala ta'ala topuha untahima. Akamak batakada puang ala ta'ala nawa. Ilan indowat topuha kupak tantu, uhinyam yak sambajammu. Anailan nindo waktu kupa salamak hupa tahu, kupa moloin kua. Patanan ni manapa yak talingan de tulakku. Tento main to'o indo diwaam waktu napak tantu puang ala ta'ala. Anna tento mai tonduka indo waktunna lamak pasalamak. Kipea lalanna dana denni pak palakwangki lana titedoi hupa tahu, na polalan den tau sangai kadake inde pengkahangangki. Sapo ilan ninggan napak palakwangki kipiahi alalanna anamala tandaan diwa sabuak nakam puang ala ta'ala. Akaton taliukam manontom muloi inggan na hupanna kamasusaam anna kamapik disam. Ditembek talukungkam, ditahungkum, anna nasileboleboikan tau lana anu. Mengkahakahakam, pembudakan tak demamma anna pembudatokang kowe. Anna mak penawa mahandapakam, mak palako kas solaponno kakiakasam, sak bahak liukam, anna mapia penawa. Duka ton taliukan na kuasai penawa maseho, anna mak kamase kas solah unak penawangki. Umpak pakahebangkan indo kaheba kamaloloan, tandaan kekuasaan na puang ala ta'ala ilang kaleki, mak gauk malolokam, anna indo kamaloloangki, si hapam pakdam anna untak, dipopangkakka ilang pak bundusan diadak. Dengkan dipak kasallei sapok dentoi duka dipak bahinni ikam. Dengkan dipuji sapok dentoi duka disasaikam. Moyanna yanna piannaya kitula sapok si disangai siangkan to kagaaga. Disangaikan tak kaisangam sapok budau hitau muisangkam. Disanga matengkas sapok tubuhakam. Ditembek pusokam sapok tak kam mate. Moyanna dipidik penawakam sapok tilalak liusiangkam. Mase-mase kan diita, sapok budahi tau, kipa tomakaka kulle diada. Tak denna kaakangki diita, sapok setonganna, kiampuan nasan ningganna ingganna sia. Ingganna ya to'o, ia umpak patandanni diwa, sabuakna kampuang ala ta'ala. O ingganna kuak sola suungki iting Korintus. Kipandandian nasan mokoa, anna tibukka asami pak pakamajangki matim muita. Taung kami deng kuham pak pakamajangki matim, sapok kuham pia iku pak pakamajammu lako kami. Laku pak tulai kuak si hapam umpak tulai ya anak ikaleku. Kupelau anna umpakamaja kanduka umbasusi kipakamaja kuak. Daum meloa lame sapak palakuan totak matappa laku puang Yesus. Akalama akan Yesusi lamala sola kamaloloan nanna kakadakeam. Lamalah katia sola kamasiasam anna kamalilingam. Lamalah katia sihonda penawa Kristus anna tomahajanna setam. Denda katia lasusi tomatappa anna totak matappa. Lamalah katia sitappa banua dewata anna dewata lino pak papiahupa tau. Aka kita banuanna kia puang ala ta'ala dewata tuwo umba susi puha mak kada puang ala ta'ala nawa. Latoh kwa ilan nalalakna anakola lereni. Lamendadi ak dewatanna analamendadi ia umakku. Ianto analompelena anontampean tau ya to'o. Tak sida-sida kwa lamalamui pudola si ison indungganna kekadakiam. Maka umpatemia ialah kutahimang kwa to'o. Kau lamendadi ambemua annaiku lamendadi anakku. Susinto kadanna puang Allah Ta'ala dewata Tuhan dan kuasa.